Jombang yang saya cintai bersama Panama Production, bersama HM Audio Rental untuk AMC-nya Indonesia. Kita goyang hoa hoe bro untuk Jombang. Tasya, Rosmala, Adela, Adela, Adela. Yeah. Tepuk tangannya buat Adela di sini mana dulu?